Pemirsa yang berbahagia, di antara sifat tercela dalam Islam adalah hasad. Dan banyak pengertian dan definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang apa itu hasad. Dan definisi yang paling bagus tentang apa itu hasad dibawakan oleh Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Beliau sampaikan bahwasanya hasad adalah karahiyatu ma'an amallahu ala ghairik. Adalah perasaan tidak nyaman, perasaan tidak serak, tidak senang Allah subhanahu karena Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Maka ketika kita di hati kita terdapat perasaan enggak serak, enggak suka, benci, tidak rela kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu nikmat kepada seseorang, maka berarti ada hasad dalam diri kita. Tidak disyaratkan agar untuk disebut hasad harus sampai berangan-angan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu tersebut dan pindah kepada kita. Sehingga bisa kita katakan, ya, hasad itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling mendasar adalah merasa tidak nyaman, merasa susah ketika orang lain dapat nikmat dan ketika orang lain senang. Ini sudah tergolong hasad. Lebih jelek lagi ketika kita merasa tidak suka orang lain dapat nikmat itu diiringi dengan cita-cita dan harapan serta keinginan agar nikmat itu hilang dari orang lain dan berpindah kepada kita. Dan ada tingkatan yang lebih jelek lagi, yang ketiga adalah tidak suka nikmat Allah berikan kepada orang lain dan kita pun berangan-angan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu meskipun tidak berpindah kepada kita. Yang penting hilang. Yang penting tidak lagi bersamanya. Dia tidak berharap kalau nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Namun yang penting orang itu sudah tidak lagi mendapatkan kenikmatan yang kemarin Allah berikan kepadanya. Maka ini tingkatan hasad yang paling jelek. Nah, inilah hasad yang perlu kita ketahui untuk kita waspadai bersama.